أنفسنا وبسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الناس رحمني ورحمكم الله جميعا. Wajib atas kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur nikmat adalah wajib. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di saat banyak manusia ketakutan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat iman Islam, masih memberikan kepada kita nikmat al-aman, keamanan, nikmat rizqun khas, iman dan munafi', rizqun 'am, rizqul abdan, rizki rohani dan jasmani kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keamanan, kesempatan untuk bisa melaksanakan salat Id walaupun dalam situasi yang berbeda. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita banyak nikmat. Di antaranya, Nas rahimani wa rahimakumullah jami'a, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kita hari satu Syawal setelah selama 30 hari berpuasa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semua amal ibadah kita, salat kita, tarawih kita, qiraatul Quran kita, zikir kita dan berbagai macam doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menyampaikan kita di Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bisa taat kepada Allah lebih daripada di tahun sekarang. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'a, Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan berbagai macam musibah sebagai ujian bagi kaum mukminin dan sebagai azab bagi orang kafir. Dan kita sebagai seorang mukmin banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. lillahi wa fillah. Sabar. Dalam hari tepahran takdir. Sabar. Di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar. Di dalam menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ummahat, para akhwat, hendaknya banyak berkudwah dengan para salihat di zaman dulu. Ada mereka ada kudwah buat kita semua. Jadilah orang yang sabar dan menghadapi berbagai macam ujian sakit. Sebagaimana datang seorang wanita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengadukan sakitnya. Yang kadang tidak sadar diri. Meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk disembuhkan penyakitnya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ti la da'utu laki, in sabarti falakil jannah." Kalau engkau mau aku doakan, aku akan doakan untukmu. Namun jika kamu sabar, maka kamu akan mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang tersebut idan sabar. Para akhwat, para ummahat, jadilah seperti mayit Maryam binti Imran yang sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian, yang sabar dan menjaga kehormatannya, yang Allah berikan sebagai seorang yang ahsanat farjah, menjaga kesuciannya, kehormatan. Para ummahat, jadilah Khadijah sebagai pembantu pendukung dakwah suaminya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didukung, dibantu, dibela. Seorang istri yang mulia Khadijah radhiyallahu anha. Jadi anda semua seperti Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Alimah minan nisa. A'lamun nas, a'lamun nisa lal itraq, kata ulama kita. Semangat dalam talabul ilmi, semangat dalam belajar ilmu, sehingga beliau Aisyah radhiyallahu anha menjadi seorang yang alim, bahkan orang paling alim dari kalangan wanita, kata ulama kita. Jadilah kalian wahai para ummahat, para akhwat, para nisa, seperti Asiyah imratu Fir'aun, yang kokoh sabar di atas iman, yang kokoh istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid. Ayuhan nas rahiman ya rahimakumullah jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al mar'atu idza shalat khamsaha wa shamat shahraha wa ta'at zawjaha ila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Orang wanita jika dia salat yang lima waktunya, jika dia puasa yang satu subuh satu bulannya, puasa Ramadan, dia taat kepada suaminya, dia ahsanat farjaha, dia menjaga kehormatannya, maka dikatakan kepada dia, silahkan kamu masuk ke sorga dari pintu manapun. Jadilah para istri yang taat kepada suami, Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang sahabiyat, "Unduri aina anti minhu? Fa innama huwa jannatuki aw naru." Lihatlah bagaimana kedudukan engkau di sisi suamimu, karena suamimu adalah sorgamu atau nerakamu. Jika anda taat kepada suami, maka akan mendapatkan janji sorga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika nusuz, membangkang suami dan perkara-perkara yang taat yang ma'ruf, maka terancam dengan neraka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sabarlah dalam mentarbiyah anak-anak anda. Nah, wanita adalah madrasatul ula. Pada umat adalah al-madrasatul ula. Madrasah pertama bagi putra-putrinya. Sehingga bekalilah diri dengan ilmu, dengan amal, dengan akhlakul karimah. Anda semua adalah madrasah pertama bagi putra-putri anda. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yahna salahiman wa rahimakumullahu jami'a. Yang terakhir, tidak lupa kita senantiasa banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendoakan penguasa kita senantiasa di atas ke atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendoakan para pemerintah kita agar mendapatkan pendamping-pendamping yang baik, yang senantiasa di atas syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mendoakan kebaikan pemerintah adalah satu di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Kita doakan kebaikan untuk kaum muslimin. Di antaranya di saat-saat sekarang ini, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah ini dari negeri kita. Allahumma rafa' hadal wabah min baladina. Allahumma rafa' hadal wabah min baladina. Allahumma